Halo dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba Anda bayangkan skenario ini ya. Anda lagi fokus-fokusnya bangun fitur baru. Lagi in the zone banget ya istilahnya. Nah iya, benar-benar lagi larut nulis kode. Tiba-tiba ada pesan masuk di Slack dari tim sales. Wah, biasanya kalau tim sales yang nge-ping engineer, ada yang darurat nih. Pasti darurat. Mereka melampirkan sebuah file Excel isinya sekitar 300 baris pertanyaan soal keamanan dan kepatuhan. 300 baris? Iya, dan itu harus diisi hari itu juga. Karena kalau tidak, klien enterprise raksasa mengancam bakal batal tanda tangan kontrak. Bikin panik satu divisi itu pasti. Pasti. Saya yakin banyak dari Anda yang dengerin ini, entah Anda arsitek sistem, engineer, atau manager produk, pernah merasakan frustrasi semacam itu. Karena selama ini kepatuhan atau compliance itu cuma dianggap sebagai tumpukan dokumen legal yang ribet, kan? Betul sekali. Dokumen yang seolah-olah memang sengaja dirancang buat memperlambat laju inovasi kita. Padahal sama sekali tidak begitu. Nah, makanya materi yang kita bedah hari ini akan memutarbalikkan pemikiran tersebut. Kita akan membedah sebuah dokumen teknis yang sangat spesifik. Judulnya Bab 34, Compliance, Audit and Risk Management ya. Tepat. Dan yang bikin teks ini sangat menarik, ini bukan ditulis untuk divisi legal atau pengacara. Sama sekali bukan. Teks ini ditulis khusus untuk Anda, para full stack engineer dan arsitek sistem di garis depan. Misi kita di sesi ini jelas. Mengubah perspektif. Iya, kita mau melihat bagaimana compliance ini bukan sekedar beban administratif yang bikin pusing, melainkan sebuah sistem umpan balik. Sistem yang terintegrasi langsung ke dalam arsitektur yang Anda bangun. Benar, dan ada satu kutipan emas dari awal teks ini yang sangat menempel di pikiran saya. Oh, saya tahu yang mana. Penulisnya menyatakan dengan sangat lugas, kepercayaan adalah satu-satunya mata uang yang tidak bisa dipalsukan. Itu dalam banget sih. Sangat fundamental. Saat Anda merancang database atau mengkonfigurasi sistem cloud, Anda itu sebenarnya sedang membuat sebuah janji. Janji ke pengguna kita, kan? Betul. Anda berjanji data pribadi mereka aman, tidak akan tersebar, sistemnya selalu bisa diandalkan, privasinya dihormati. Terus, apa hubungannya sama tumpukan dokumen audit tadi? Nah, semua hal yang sering dianggap membosankan seperti audit dan compliance, itu pada dasarnya adalah infrastruktur operasional. Untuk membuktikan kalau kita menepati janji tersebut. Tepat sekali. Tanpa bukti audit itu, di mata klien skala enterprise, janji manis Anda itu tidak ada nilainya sama sekali. Masuk akal. Dan bicara soal janji yang dilanggar, dokumen ini ngebuka pembahasannya dengan sangat dramatis ya. Langsung dikasih mimpi buruk di dunia nyata. Iya. Ada 4 skenario bencana yang dibahas. Ini bukan teori loh, ini kejadian sungguhan. Kasus pertama soal denda GDPR di Eropa itu kan? Nah iya, ada perusahaan teknologi yang didenda sampai 20 juta euro. 20 juta! Gara-gara masalah teknis yang sepele kelihatannya. Pelanggarannya itu karena mereka gagal memenuhi right to be forgotten, hak pengguna untuk dilupakan. Padahal secara teknis, saat pengguna klik hapus akun, datanya di database utama sudah hilang, kan? Betul. Database utamanya udah bersih. Masalahnya data itu masih nyangkut di sistem backup. Wah, ini jebakan klasik buat engineer. Banget. 6 bulan kemudian, server mereka down, mereka terpaksa restore data dari backup lama. Dan boom, data pengguna yang udah minta dihapus itu muncul lagi ke permukaan. Dan Anda tahu, respons regulator Eropa pas dikasih alasan, oh, arsitektur backup kami susah buat hapus parsial. Regulator pasti tidak peduli. Sama sekali nggak peduli. Alasan teknis ditolak mentah-mentah, denda 20 juta euro tetap turun. Skenario itu benar-benar menyoroti betapa kejamnya realitas operasional saat ini ya. Niat baik aja nggak cukup. Nggak cukup sama sekali. Dan konsekuensi dari kegagalan ini bisa beda-beda. Coba kita lihat kasus kedua di teks ini. Yang soal startup SaaS itu ya? Betul. Startup ini lagi di puncak kesuksesan. Tinggal selangkah lagi tutup kontrak senilai 5 juta dolar sama klien enterprise. 5 juta dolar itu gede banget buat startup. Gede banget. Tapi di menit-menit akhir proses due diligence, klien cuma minta satu dokumen, laporan SNOC 2 Type 2. Dan mereka nggak punya? Nggak punya. Karena mereka selalu memprioritaskan kecepatan rilis fitur di atas tata kelola. Wah, sakit banget sih itu. Kontrak 5 juta dolar menguap begitu aja. Ini bukti nyata kalau ketiadaan kepatuhan bisa langsung ngebunuh bisnis. Iya, hilang duit jutaan dolar cuma gara-gara nggak punya selembar sertifikasi yang membuktikan tata kelola mereka. Terus ada kasus ketiga yang nggak kalah ngeri. Oh, yang perusahaan fintech bocor datanya ya? Iya, 100 ribu data pelanggan terekspos. Kebocoran itu sendiri udah buruk, tapi yang bikin dendam mereka berlapis-lapis adalah pas proses investigasi. Kenapa tuh? Mereka nggak punya audit log yang memadai. Waktu ditanya siapa yang narik data atau dari IP address mana, mereka buta total. Mereka nggak bisa lihat apa yang terjadi di dalam rumah mereka sendiri. Tepat. Mereka nggak tahu kredensial internal siapa yang dikompromikan. Parah sih. Dan skenario keempat di teks ini juga ngenes banget. Kasus layanan kesehatan itu kan? Betul. Mereka kena class action gara-gara rekam medis dan diagnosis pasien bocor ke publik. Reputasi yang dibangun 20 tahun hancur lebur cuma dalam 20 menit setelah beritanya viral. Hancur dalam 20 menit. Dari 4 bencana ini, polanya kelihatan banget ya. Sangat jelas. Dampaknya itu jauh melampaui sekedar teguran dari bos atau denda administrasi. Ini udah nyangkut kelangsungan hidup perusahaan. Makanya, dari sini teks kita membedah satu miskonsepsi besar yang sering banget terjadi di kalangan praktisi teknis. Orang sering nyampur adukin 3 pilar utama ya, security, compliance, sama risk management. Betul, padahal ketiganya punya fungsi yang beda banget. Coba kita bedah pelan-pelan. Kalau security atau keamanan, itu fokusnya kemana? Security itu sifatnya murni teknis dan operasional. Pertanyaan utamanya cuma satu. Apakah sistem kita aman dari serangan hacker? Cuma teknisnya aja ya. Sementara kalau compliance atau kepatuhan, dari yang saya baca, ini lebih prosedural. Prosedural dan legal. Pertanyaannya bukan sekedar aman atau enggak, tapi apakah kita memenuhi standar ISO 27001 gitu ya? Iya, atau standar privasi lokal. Analogi sederhananya begini. Bayangkan sebuah restoran. Oke, restoran. Makanannya mungkin enak, dapurnya kelihatannya bersih. Itu security-nya. Terus compliance-nya? Kalau Anda nggak punya buku catatan suhu kulkas yang selalu diperbarui setiap jam sesuai aturan dinas kesehatan, Anda tetap dinilai gagal patuh. Wah, analogi yang pas banget. Dapur bersih percuma kalau nggak ada catatan suhunya ya. Nah, disinilah pilar ketiga masuk, yaitu risk management atau manajemen risiko. Ini yang sifatnya strategis kan? Sangat strategis. Pertanyaannya adalah, dari semua hal buruk yang bisa terjadi, mana yang paling mungkin kejadian dan seberapa besar dampaknya? Jadi manajemen risiko ini ibarat otaknya dari seluruh operasi keamanan kita. Tepat. Bikin kebijakan compliance tebel-tebel, tapi nggak ada implementasi keamanan teknis, itu cuma ilusi. Dokumen kosong doang jadinya. Sebaliknya, beli alat security paling mahal tanpa arahan dari manajemen risiko, berarti Anda buang-buang uang buat lindungin aset yang mungkin nggak penting-penting amat. Manajemen risiko yang ngasih tahu kita harus fokusin tenaga dan uang kemana ya? Betul. Dia yang nentuin prioritas. Sebagai engineer, ngomongin prioritas itu kan butuh sesuatu yang logis, yang bisa diukur. Butuh angka biasanya. Nah, saya suka banget pas dokumen ini ngasih rumus matematika yang simple. Rumusnya itu risk sama dengan threat dikali vulnerability dikali impact. Risiko adalah ancaman dikali kerentanan dikali dampak. Iya, itu masuk akal banget. Kalau ancamannya besar tapi sistem kita nggak punya celah atau vulnerability, risikonya nol. Nol, karena perkalian dengan nol, hasilnya nol. Atau kebalikannya, ada celah keamanan parah, ancamannya nyata, tapi celah itu ada di server staging yang nggak ada data aslinya. Berarti dampaknya nol. Nah, karena dampaknya nol, risiko keseluruhannya juga tetap rendah, kan? Tepat sekali. Rumus itu maksa engineer buat lihat konteks, bukan cuma panik tiap ada vulnerability baru muncul. Terus di bagian ini ada juga ngebahas soal risk appetite, selera risiko. Ini konsep yang krusial. Tiap perusahaan punya batas toleransi risiko yang beda-beda. Tergantung industrinya ya. Betul. Startup tahap awal mungkin risk appetite-nya tinggi. Mereka rela ngorbanin sedikit keamanan asal fiturnya cepat rilis. Tapi kalau bank multinasional, selera risikonya mendekati nol. Mereka nggak mau ambil risiko sama sekali. Dan yang penting banget dipahami arsitek sistem itu konsep residual risk-nya. Risiko sisa. Karena sehebat apapun sistem keamanan kita, pasti selalu ada risiko yang tersisa. Keamanan absolut itu mitos. Yang ada cuma tingkat risiko yang bisa kita terima. Karena kita tahu selalu ada sisa risiko, teks ini nyaranin banget supaya kita proaktif memetakannya sebelum nulis kode. Istilahnya threat modeling ya, pemodelan ancaman sejak awal desain. Teksnya masih dua metode. Yang pertama itu STRIDE. Ini ngebantu banget buat klasifikasi ancaman. Coba kita jabarkan. S itu spoofing. Seseorang pura-pura jadi orang lain buat masuk ke sistem. T itu tampering. Data diubah secara diam-diam tanpa ketahuan. R itu repudiation. Ini menarik nih. menarik gimana? Ini pas ada orang yang nyangkal dia udah lakuin sesuatu dan kita nggak punya log buat ngebuktiin kalau dia bohong. Oh, itu sering banget kejadian. Makanya butuh audit log. Terus I-nya? Information disclosure. Kebocoran informasi. D-nya, denial of service, ini yang bikin server lumpuh. Dan terakhir E, elevation of privilege. Ini sih mimpi buruknya admin. Pengguna biasa tiba-tiba bisa dapat akses root. Stride itu bagus buat tahu apa ancamannya, tapi habis itu kita butuh kerangka kerja DRED. DRED ini buat ngasih skor ya? Betul. Sederhananya, D itu damage. Seberapa hancur sistem kalau celah ini dieksploitasi. R itu reproducibility. Seberapa gampang serangannya diulang? I untuk exploitability. Apakah butuh hacker kelas kakap? Atau anak SMA pakai script Python dari internet aja udah bisa jebol? A itu affected users. Berapa banyak pengguna yang kena dampaknya? Dan D terakhir, discoverability. Seberapa gampang celah ini ditemuin sama orang luar? Sistem scoring ini penting banget karena resource team engineering kan terbatas ya. Nggak mungkin semua dikerjain barengan. Sangat terbatas. OTEX ini juga nyinggung CVSS ya, Common Vulnerability Scoring System. Yang skornya 0-10 itu ya? Iya. Kalau scanner otomatis nemuin skor 7-10 di database utama, itu bukan lagi tiket Jira biasa. Itu udah alarm kebakaran ya? Anda harus stop bikin fitur baru hari itu juga dan langsung nge-patch celah itu. Skor internal emang gampang dipahami, tapi jujur aja, tekanan paling bikin pusing tuh biasanya datang dari luar. Dari regulasi pemerintah dan klien ya? Iya, alfabet soup istilahnya. Akronim-akronim regulasi yang bikin pusing engineer. Mari kita terjemahin ini ke bahasa teknis. Boleh. Mulai dari ISO 27001 ya. ISO 27001 intinya adalah menanamkan siklus PDCA di sistem kita. Plan, do, check, act. Betul. Auditor nggak cuma nyari dokumen kebijakan, mereka nyari bukti kalau sistem Anda secara aktif dievaluasi dan diperbaiki terus-menerus. Oh, jadi sistem monitoring, manajemen akses, sama respons insiden kita harus nyambung semua. Harus jadi satu siklus umpan balik. Terus, balik ke kasus startup yang hilang $5 juta tadi, kita harus bahas SOC2. Nah ini, SOC2 ini standar wajib kalau bikin layanan B2B di cloud ya? Sangat krusial. Teks ini menyoroti bedanya Type I dan Type 2. Kalau Type I itu ibarat foto jepretan kamera kan, cuma moto kondisi sistem di hari itu aja. Benar, membuktikan ada kontrol di hari audit itu. Tapi klien enterprise hampir nggak pernah puas cuma dikasih Type I. Mereka mintanya Type 2 ya? Sistem selama 6-12 bulan ke belakang. Wah, implikasi teknisnya berat nih buat engineer. Jelas. Auditor bakal minta tunjukin log perubahan kode dari Maret sampai Agustus dan buktikan CI/CD kalian memblokir otomatis kode yang nggak disetujui reviewer. Kalau log kita berantakan atau nggak terpusat, udah pasti gagal audit dong? Udah pasti. Nah, kalau soal database dan log, saya baca bagian GDPR. Ini benar-benar nantang kebiasaan lama kita sebagai engineer. Kebiasaan soft delete ya? Iya. Dulu kan kalau user hapus akun, kita cuma ubah status di database jadi is deleted sama dengan true. Buat jaga-jaga kalau datanya dibutuhin lagi nantinya. Betul. Tapi gara-gara regulasi Eropa ini, praktik soft delete itu jadi ilegal kalau user pakai hak untuk dihapusnya. Kita harus benar-benar lakuin hard delete. Dan teks ini nekenin hapusnya nggak cuma di tabel utama. Harus bersih sampai ke akar-akarnya di sistem backup. Sama di data warehouse juga, tantangan arsitekturalnya gede banget. Belum lagi GDPR mewajibkan kita lapor kalau ada kebocoran maksimal dalam 72 jam. Kalau alerting sistem kita lelet, kita udah melanggar hukum sebelum investigasinya mulai. Makanya arsitek sistem harus puter otak buat desain fitur hapus data yang bersih tanpa ngerusak relasi database yang lain. Benar. Terus bergeser ke Amerika, ada HIPAA buat industri kesehatan. Ini ketat banget urusan enkripsi ya. Sangat mutlak. Data nggak cuma dienkripsi pas istirahat di hard drive, tapi juga pas lagi jalan di jaringan internal. Berarti kontrol aksesnya harus benar-benar granular? Iya. Dan satu lagi, buat industri keuangan ada PCI DSS. Ini aturan emas buat kartu kredit. Saya suka cara dokumen ini ngasih tahu engineer secara tegas. Bunyinya gimana? Jangan pernah dalam kondisi apapun nyimpen nomor CVV di database Anda. Haha, iya. Jangan cari masalah. Bahkan nomor kartu utamanya pun jangan disimpan mentah-mentah. Harus pakai tokenisasi. Biar penyedia payment gateway yang nanggung resiko nyimpen nomornya. kita cuma pegang token acak aja. Nah, semua kerangka kerja yang bikin pusing tadi sebenarnya bermuara pada satu konsep. Bahwa sistem kita harus auditable. Harus bisa diaudit sejak baris kode pertama ditulis. Tapi kenyataannya banyak tim teknis yang punya kebiasaan buruk, anti-pattern. Yang nyimpen semua log selamanya di bucket S3 itu kan? Iya, alasan mereka ya disimpan aja semuanya buat jaga-jaga kalau auditor minta. Padahal pendekatan itu dikritik habis-habisan di teks ini. Nyimpen log tanpa batas itu mahal banget biaya storage-nya. Terus pas kejadian insiden beneran, nyari datanya lambat karena kepenuhan sampah. Dan yang paling bahaya, itu malah ningkatin resiko pelanggaran privasi. Makanya kita butuh retention policy ya, kebijakan retensi. Betul. Misalnya, log akses web dihapus otomatis setelah 90 hari, tapi log transaksi finansial disimpan 7 tahun. Selain durasinya, integritas log itu sendiri juga penting. Dokumen ini nyebut istilah WORM. Write once, read many. Log yang immutable. Log yang nggak bisa diubah sama sekali. Ini penting banget. Kalau hacker berhasil masuk dan dapat akses admin, hal pertama yang mereka lakuin pasti nyoba hapus log buat nutupin jejak. Tapi kalau lognya udah dikonfigurasi WORM dan ditaruh di environment yang terisolasi, hacker nggak bakal bisa hapus. Auditor sangat peduli soal ini. Dan ini nyambung ke prinsip struktural yang dibahas di bagian 4. Segregation of duties atau SOD, pemisahan tugas. Prinsip dasarnya sederhana. Nggak boleh ada satu orang pun yang pegang kontrol penuh dari awal sampai akhir buat suatu proses penting. Kalau di lapangan, teknisnya begini. Developer yang nulis kode atau nge-fix bug nggak boleh punya tombol akses buat langsung deploy ke production. Nggak peduli secanggih apa kode dia, auditor mau lihat ada sepasang mata lain yang ngecek kode itu. Harus lewat pull request atau PR dulu ya, minta approval dari engineer senior. Baru setelah di-approve, sistem otomatis CI/CD yang ambil alih buat masukin ke server. Kenapa harus ribet begini sih? Ini mekanisme buat mencegah fraud atau kecurangan. Bayangin kalau ada engineer yang sakit hati sama perusahaan, terus dia nyisipin pintu belakang atau backdoor. Kalau nggak ada SOD, dia bisa langsung deploy itu ke sistem utama dong. Tepat. Makanya proses approval PR itu bukan cuma review kode biasa. Itu adalah bukti kontrol kepatuhan yang sah buat auditor. Ngomong-ngomong soal auditor, kita masuk ke pergeseran paradigma yang bikin engineer lega. Bagian 5 bahas soal continuous compliance. Selamat tinggal kepanikan tahunan. Dulu kan orang IT harus stop kerja sebulan penuh cuma buat kumpulin screenshot firewall atau log manual buat dikasih ke auditor. Era itu udah lewat. Sekarang kita geser ke kepatuhan berkelanjutan yang nempel langsung di DevSecOps. Kuncinya di otomatisasi ya. Teks ini nyebut compliance as code pakai tools kayak Open Policy Agent atau OPA. OPA itu brilian. Kita bisa nerjemahin aturan perusahaan yang tebel banget itu jadi baris-baris kode deklaratif. Jadi, sebelum ada server baru yang dinaikin lewat CI/CD, sistem otomatis ngecek dulu. Ngecek. Database ini udah dienkripsi belum? Port publiknya udah ditutup belum? Kalau ternyata belum, proses deployment-nya langsung gagal otomatis di detik itu juga. Sangat efisien. Sistem monitoring juga terus mantau kalau ada drift. Drift itu kalau ada orang iseng nyoba ubah konfigurasi server secara manual ya? Iya, langsung nyala alarmnya. Nah, ngurus infrastruktur otomatis itu bagus, tapi kelola datanya juga sama pentingnya. Data governance. Teks ini menekan pentingnya klasifikasi data. Nggak semua data itu level kerahasiaannya sama. Kita harus pisahin mana yang publik kayak materi marketing. Mana yang internal kayak pedoman karyawan. Mana yang confidential kayak kontrak klien. Dan mana yang restricted kayak nomor kartu kredit atau rekam medis. Tiap level kontrol aksesnya beda-beda. Dan ingat prinsip minimalisasi data. Jangan kumpulin data kalau nggak benar-benar dukung fitur inti. Nimbun data nggak penting, itu ibarat nimbun bahan peledak di ruang bawah tanah. Tunggu waktu aja meledaknya. Tim kita sama mimpi buruk Log4j. Wah, Log4j. Itu library open source kecil buat pencatatan log yang dipakai hampir di seluruh ekosistem Java sedunia. Terus tiba-tiba ketahuan punya celah keamanan super fatal? Perusahaan-perusahaan raksasa yang ngerasa sistemnya udah kebal, tiba-tiba runtuh cuma gara-gara satu dependensi pihak ketiga. Vendor dari luar itu titik buta terbesar kita sekarang. Termasuk ketergantungan kita sama penyedia SaaS. Contohnya kayak pakai layanan autentikasi dari Auth0 ya? Iya. Kalau layanan mereka down secara massal, produk Anda kan ikut mati. Benar juga. Anda bisa ngalihin server dan infrastrukturnya ke vendor, tapi Anda nggak bisa ngalihin tanggung jawabnya ke pengguna Anda. Di mata user, yang rusak ya aplikasi kita, bukan aplikasi si vendor. Kenyataan pahitnya, sebaik apapun kita siap-siap, insiden itu pasti bakal terjadi. Risiko bakal jadi realitas. Makanya di bagian akhir, teks ini ngasih 4 strategi mitigasi. Ini kayak kerangka kerja buat ambil keputusan, kan? Coba jelaskan yang pertama. Pertama itu avoidance, atau menghindari. Kalau bisnisnya terlalu beresiko tapi untungnya kecil, ya jangan dilakuin. Contohnya startup e-commerce biasa nggak usah gaya-gayaan bikin fitur nyimpan rekam medis ya. Iya, hindari aja. Yang kedua, reduction atau mengurangi. Ini yang sehari-hari dilakuin engineer. Pasang firewall, wajibin otentikasi multifaktor atau MFA, pakai enkripsi. Betul. Tujuannya buat nekan kemungkinan jebol sekecil mungkin. Terus yang ketiga, transfer. Mengalihkan risiko ke pihak lain ya. Iya, karena kita sadar risiko server down itu besar, kita beli asuransi cyber atau pakai layanan cloud besar supaya operasional keamanan sebagian pindah ke mereka. Masuk akal. Nah, strategi yang keempat ini nih, yang sering bikin orang teknis bingung. Acceptance, menerima risiko. Terkadang ini keputusan bisnis yang paling rasional. Misalnya, kita punya aplikasi internal yang udah jadul banget, legacy. Nggak ada enkripsi modern di situ. Tapi yang pakai cuma 3 orang dari IP kantor yang dikunci rapat. Dan kalau mau ngebangun ulang aplikasi itu butuh biaya ratusan juta. Daripada ngabisin uang sebanyak itu, lebih baik manajemen mendokumentasikan celah tersebut dan secara sadar menerima risikonya. Menerima risiko secara sadar itu boleh ya di mata auditor? Sangat boleh, asalkan ada dokumentasi tertulis dari level manajemen yang menyetujui itu. Tapi ada peringatan keras nih di dokumen ini soal penyakit budaya perusahaan. Compliance theater, teater kepatuhan. Nah, pura-pura patuh, punya ratusan halaman kebijakan keamanan, majang logo ISO gede-gede di website. Tapi di lapangan, engineer-nya masih sering nggak sengaja nge-push password database ke repository publik. Dan MFA nggak diaktifin karena bos ngerasa itu ribet kalau mau login. Itu penyakit mematikan. Termasuk membiarkan tim keamanan sama tim compliance kerja sendiri-sendiri tanpa pernah ngobrol sama engineer produk. Kebijakan di atas kertas nggak akan bisa menghentikan serangan ransomware, ya kan? Makanya butuh yang namanya tone from the top. Komitmen dari pucuk pimpinan. Kalau CEO menganggap compliance itu musuh atau sekedar rintangan, engineer di bawah pasti mikir hal yang sama. Compliance itu tanggung jawab bersama. Manager produk harus mikirin privasi data pas bikin desain fitur. Sama kayak pas engineer mikirin gimana caranya database bisa scaling. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari semua bab teknis ini, pesannya tuh benar-benar kohesif. Bahwa mengelola kepatuhan dan resiko itu bukan soal birokrasi. Ini murni soal keunggulan kompetitif di pasar. Perusahaan enterprise cuma mau berbisnis dengan pihak yang bisa ngebuktiin kedewasaan sistem mereka. Penulis nutup dokumen ini dengan analogi kapal yang sangat indah. Gimana tuh analoginya? Bayangkan perusahaan Anda itu kapal yang lagi berlayar di lautan digital yang penuh badai. Oke. Compliance itu adalah kompas Anda. Dia memastikan Anda berlayar di jalur hukum yang sah. Nggak masuk ke perairan terlarang. Terus audit perannya apa? Audit itu cermin atau instrumen navigasi yang ngasih bukti objektif kalau Anda emang ngikutin kompas itu. Dan risk management? Itu radar di atas kapal yang terus berputar mendeteksi badai atau karang jauh sebelum menabrak lambung kapal. Keren banget. Berarti posisi engineer sama arsitek sistem ada di mana dong? Anda adalah nahkodanya. Anda adalah arsitek kepercayaan yang ngebangun kapal itu supaya tangguh nahan tekanan badai dari luar. Arsitek kepercayaan, wah ini perspektif yang seger banget ya. Sangat. Selama ini kita mungkin terlalu sibuk mikirin uptime, latency, atau seberapa cepat server respon. Sampai lupa kalau stabilitas teknis itu nggak ada artinya kalau pengguna nggak percaya sama kita. Kepatuhan itulah fondasi struktural yang bikin inovasi kita bisa dijual ke dunia korporat besar. Wah, pembahasan yang luar biasa. Semoga membuka wawasan ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ngikutin sesi bedah materi kita dari awal sampai akhir. Semoga sekarang kalau lihat kuesioner Excel dari auditor, nggak langsung emosi ya. Iya, anggap aja itu instrumen bisnis buat dapat kontrak besar. Nah, sebelum kita benar-benar berpisah, saya pengen ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda renungkan. Silakan. Kalau di awal tadi dibilang, kepercayaan pelanggan adalah mata uang paling berharga yang nggak bisa dipalsukan di era digital. Mungkinkah di masa depan, arsitektur kepatuhan dan auditabilitas sebuah perusahaan teknologi akan dinilai lebih mahal di neraca keuangan mereka? Menarik. Jauh melampaui valuasi aset kekayaan intelektual atau bahkan barisan kode sumber aplikasi mereka sendiri. Sesuatu untuk Anda pikirkan. Sampai jumpa di bedah materi berikutnya.